Ku peluk sinar mentari, gemercik bui. Ku dapatkan nilai hati di pantai Kute. Binaran matamu di wata terasa mengguncang di dada, menyambut puisi hatiku untaian rosa. Berkepingan hatiku di sini, berpapas kilatan mata.